apakah akekah itu? Akekah itu adalah menyembelih binatang kambing sebagai sedekah yang dilakukan atas nama bayi, dibebankan kepada orang tua. Kalau Anda punya anak, maka disunahkan Anda untuk mengeluarkan akekah. Anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1. Adapun waktunya adalah mulai dari lahir sampai akil balig. Umur 7 hari mangga, 21 hari mangga, belum punya duit 1 tahun, belum punya duit 3 tahun, enggak punya duit 10 tahun, enggak punya duit 15 tahun, baru diakekai. Setelah balig, serahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Tinggal ngomong, "Nak, Bapak dulu belum punya duit, belum saya akekai, kamu akekah sendiri ya ya." Ya, sebab kalau sudah dewasa itu tanggungan tidak dibebankan ke orang tua lagi. Kemudian syarat-syarat kambing untuk akekah umurnya berapa? Tidak ada syarat yang terinci, intinya adalah seperti korban ya. Korban itu apa ya, semampunya. Kalau gede-gede, di dalam Al-Qur'an korban kan disebutkan harus begini, begini, begini. Itu bagi orang yang mampu. Digambarkan di masyarakat Arab, kalau masyarakat Arab itu kan biasanya miara kambing banyak. Maka kalau korban jangan diambil yang kecil, ambil yang paling gede. Kalau bisa yang harga 3 juta bagus, 2, 3 juta, 6 juta. Kalau enggak bisa harga 1.500.000 satu kambing. Kalau enggak bisa yang 1 juta. Kalau punyanya duit cuma 700.000 ya 700. Kalau enggak punya duit 700.000, 500 ya beli yang 500 daripada enggak akekah. Ya. Jadi tidak ada batasan-batasan semacam itu, tapi sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan pelit. Hanya ada standar umum adalah yang gede ya. Biasanya adalah sudah menginjak tahun kedua. Biasanya giginya sudah jatuh, itu gede. Kalau suruh milih, gigi masih utuh, perempuan gede, harganya 2.500.000. Ini ada, masya Allah giginya sudah jatuh, laki-laki, harganya 300.000. Pilih mana? Nah ini kadang-kadang orang berpegang pada tek zahir, memaksakan sudah kurus, kecil, giginya jatuh, karena memang kambing kerdil tua. Ini, bukan itu, yang penting lebih gede, lebih bagus. Intinya adalah, korban itu ambil yang terbaik. Karena itu akan kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.